Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai al-wadi'ah, atau dalam bahasa Indonesianya bab-bab yang menerangkan mengenai penitipan atau amanat. Dalam kajian kita yang lalu telah kita kaji dan telah kita terangkan mengenai arti daripada kalimat wadi'ah itu sendiri. Juga telah kita terangkan mengenai rukun daripada akad wadi'ah. Juga telah kita singgung juga, telah kita terangkan juga mengenai syarat-syarat setiap rukun dari akad wadi'ah tersebut. Dalam kesempatan kita kali ini, kita akan menerangkan mengenai hal-hal sesuatu yang masih ada hubungannya dengan wadi'ah. Jadi kalau akad wadi'ah itu telah memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka akad tersebut mempunyai dampak atau mempunyai asar, ya, mempunyai dampak daripada akad wadi'ah yang telah memenuhi syarat dan rukun dengan sempurna. Termasuk dampak daripada akad wadi'ah ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abi Suja. Beliau mengatakan, wala tudmanu illa bitta'addi, yang artinya bahwasanya wadi'ah ini tidak ditanggung, tidak wajib untuk mengganti seseorang yang mendapatkan titipan dari orang lain, illa bitta'addi, kecuali dengan sembrono dalam pemeliharaan barang yang dititipkan tersebut. Nah, ini sebagian daripada sebab-sebab ta'addi ini telah kita terangkan dalam kajian yang lalu. Cuma dalam kajian yang lalu karena waktunya sempit, maka kita singgung dengan cepat, atau kita singgung beberapa hal yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya bahwasanya orang yang mendapatkan titipan tidak wajib untuk mengganti titipan tersebut jika terjadi kerusakan, illa bita'adi, kecuali dia sembrono dan menggampangkan dalam merawat barang titipan tadi. Lah, sembrono itu mempunyai beberapa contoh, ya. Di sini para ahli fikih madzhab Syafi'i menerangkan bahwasannya asbabut taksir, sebab-sebab kesembronoan itu ada 9 macam yang disebutkan oleh para ulama. Coba kita akan menyebutkan hal-hal yang gampang saja, ya, hal-hal yang sering terjadi di masyarakat. Termasuk sebab yang pertama yang menjadikan seseorang yang dititipi wajib untuk mengganti titipan yang dititipkan kepadanya, jika dia menitipkan titipan tersebut kepada orang lain. Jadi ada orang dititipi titipan, kemudian oleh orang tersebut titipan ini dititipkan ke orang lain tanpa ada udur dan tanpa izin dari pemilik barang tersebut. Maka kalau terjadi kerusakan atas barang titipan tersebut, orang yang dititipi, orang yang pertama, pihak pertama yang dititipi tadi, wajib untuk mengganti barang titipan yang rusak tadi. Baik orang yang dititipi tadi menitipkan barang tersebut kepada anaknya, atau kepada istrinya, atau kepada bapaknya, atau kepada orang lain, selagi tidak ada udzur, tidak ada udzur, dan orang tersebut tidak minta izin kepada pemilik barang yang dititipkan. Kalau dititipkan kepada orang lain dan terjadi kerusakan, maka dia yang menanggung, yang mengganti kerusakan tersebut. Jika misalnya yang dititipi itu seorang qadhi, atau misalnya polisi, atau qadhi, hakim, apa hukumnya? Begitu juga, tetap selagi tidak ada udzur dan tidak ada izin dari pemilik barang, kalau dititipkan kepada orang lain, baik orang yang dititipi itu seorang qadhi, seorang hakim atau kantor polisi misalnya, maka wajib untuk mengganti jika terjadi kerusakan. Itu kalau memang tidak ada udzur dan tidak ada izin dari pemilik barang. Tapi kalau di sana ada udzur, ya, kalau ada udzur, misalnya dia ingin bepergian, dia dititipi barang oleh temannya, kemudian dia ingin bepergian ke luar negeri misalnya, maka orang yang dititipi tersebut seharusnya mengembalikan barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Kalau tidak ada pemiliknya, kepada wakilnya, dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Jangan sampai dia bepergian, terus titipan yang dititipkan kepada dia ditinggal begitu saja. Tidak, kalau ada kerusakan dia wajib mengganti. Tapi kalau selagi dia ingin bepergian, maka kembalikan saja kepada pemiliknya. Kalau memang tidak bisa, misalnya pemiliknya lagi bepergian juga, atau orangnya tidak ada, maka serahkan titipan tersebut kepada seorang hakim yang adil, yang bisa dipercaya. Dan wajib bagi hakim tersebut untuk menerimanya. Seandainya dia tidak menemukan seorang qadhi atau seorang hakim dalam hal ini, maka dia boleh menitipkannya kepada orang yang bisa dipercaya. Dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya. Dan misalnya, dan dalam hal ini tidak wajib bagi dia untuk menunda bepergiannya karena punya titipan. Tidak, boleh bepergian. Yang penting ketika ingin bepergian, titipan tersebut dikembalikan kepada yang punya. Kalau tidak ada, kepada wakilnya. Kalau tidak ada, titipkan kepada hakim yang bisa dipercaya. Kalau tidak ada, titipkan kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak begitu, maka dia nanti kalau ada kerusakan, dia yang menanggung kerusakan yang terjadi. Selagi dia bisa mengembalikan titipan tersebut kepada pemiliknya, dan pemiliknya ada, dia tidak boleh menitipkannya kepada wakilnya. Selagi dia bisa menitipkan barang titipan tersebut, dia kembalikan kepada wakilnya, dia tidak boleh mengembalikan titipan tersebut atau memberikan titipan tersebut kepada qadhi atau kepada hakim. Selagi dia bisa menitipkan barang tersebut kepada hakim, dia tidak boleh menitipkannya kepada orang yang bisa dipercaya. Jadi runtutannya begitu, harus secara teratur. Yang pertama, kalau dia mau berangkat perpergian dan dia dititipi orang, punya titipan, maka kembalikan kepada yang punya. Kalau orang yang punya tidak ada, ke wakilnya. Kalau wakilnya tidak ada, ke qadhi. Kalau qadhi tidak ada, baru kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak begitu, kalau terjadi kerusakan misalnya, titipan tersebut hilang atau dicoret orang, maka dia harus menanggung mengganti titipan tersebut. Seandainya dia bepergian, ya, kemudian tidak mendapatkan pemiliknya, juga tidak mendapatkan wakilnya, tidak mendapatkan qadhi, dan tidak mendapatkan orang yang dipercaya, terus dia pendam. Dia tanam titipan tersebut di tanah misalnya, sehingga tidak diketahui oleh orang pun. Kalau terjadi kerusakan, tetap dia wajib untuk mengganti barang tersebut. Ya. Terus begitu juga, ya, begitu juga jika di sana ada beberapa udzur, ya. Jadi udzur yang memperbolehkan seseorang yang dititipi untuk mengembalikan titipan tersebut atau menyerahkan kepada orang lain, bukan udzurnya bukan cuma bepergian saja. Di sana misalnya ada udzur lain, misalnya udzurnya misalnya kalau di tempat dia itu sekarang terjadi banyak pencurian atau terjadi banyak perampokan. Maka seperti ini juga orang tersebut kalau memang tidak bisa menjaga barang tersebut dengan baik, maka bisa dia mengembalikan titipan tadi kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak ada, ya kepada wakilnya. Kalau pemilik tidak ada, wakilnya tidak ada, ya kepada qadhi. Kalau qadhi tidak ada, ya kepada orang lain yang bisa dipercaya. Ya. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan pada pelajaran kita yang lalu, akad wadi'ah ini adalah akadun ja'izun min tarafaini. Yang dimaksud dengan akadun ja'izun min tarafaini, setiap masing-masing dari orang yang menitipkan dan orang yang dititipi boleh mengembalikan titipan tersebut, boleh membatalkan akad wadi'ah tersebut kapan saja dia mau. Kapan saja dia mau. Baik. Sebab yang kedua yang mana sebab ini menjadikan orang yang dititipi wajib untuk mengganti barang yang dititipkan kepada dia adalah as-safaru biha. Membawa barang titipan tersebut bepergian bersamanya. Kalau dia mau bepergian seperti yang saya ungkapkan tadi, maka harus dititipkan, dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau seandainya barang yang dititipkan kepada dia itu dibawa pergi juga, kalau nanti barangnya rusak, maka dia wajib untuk mengganti. Kalau barangnya rusak, maka wajib untuk mengganti. Itu sekiranya tidak ada udzur ya. Itu sekiranya tidak ada udzur. Kalau misalnya ada udzur, misalnya di tempat tersebut, misalnya tidak ada orang yang bisa dipercaya sama sekali. Tidak ada orang sama sekali yang bisa dipercaya. Atau semuanya terbakar, tidak ada tempat yang aman daripada titipan tersebut hilang, dibawa pergi sama dia. Maka kalau ketika dibawa pergi dalam keadaan seperti ini terus rusak barang tersebut, maka dia tidak wajib untuk mengganti. Karena dalam keadaan seperti ini secara otomatis dia wajib untuk mengambil barang tersebut, pergi sama, diambil pergi sekalian. Kalau dibiarkan di situ dan rusak, terbakar, maka dia bahkan yang akan mengganti. Nah, maka sebab yang kedua ini seperti yang saya jelaskan tadi, as-safaru biha, membawa barang titipan pergi bersama dia. Kalau terjadi kerusakan, maka dia yang wajib untuk mengganti barang tersebut. Ini sekiranya kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur, misalnya tempat dia berada itu adalah tempat tidak ada orang yang bisa dipercaya sama sekali untuk menjaga titipan tadi, tidak ada qadhi misalnya, atau tempatnya terbakar semuanya sehingga tidak ada tempat yang bisa menyimpan barang titipan tadi, maka dalam keadaan seperti dia wajib untuk membawa pergi barang tersebut. Kalau tidak, berarti dia menyia-nyiakan titipan tersebut. Kalau rusak, berarti dia harus mengganti. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini bahkan wajib untuk membawa pergi. Ini kalau memang ya bepergian. Ini kalau memang dia menitipkan barang titipan tersebut kepada orang yang mukim di tempat tersebut. Jadi kalau Anda menitipkan barang kepada orang yang bermukim di suatu tempat, maka barang tersebut tidak boleh dibawa pergi sama orang itu. Kecuali dalam keadaan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau sekiranya Anda menitipkan barang kepada orang yang musafir, Anda menitipkan barang kepada orang yang bepergian, Anda ketemu teman Anda di jalan, dia dalam keadaan perjalanan, dia itu orang Jakarta mampir ke Surabaya, dia sedang dalam keadaan musafir di Surabaya, terus Anda menitipkan barang Anda kepada orang tersebut, maka kalau orang tersebut membawa barang Anda bepergian juga, maka dia tidak salah, tidak wajib untuk mengganti barang tersebut kalau terjadi kerusakan atau kalau hilang di tengah jalan. Misalnya diambil orang misalnya, dia tidak wajib. Jika jalannya aman, jika dalam keadaan aman, terus dia misalnya tidak ketahui, terus barangnya diambil orang, dicopet orang misalnya, padahal dia sudah meletakkan dan menaruh barang tersebut di tempat yang aman misalnya, maka dia tidak wajib untuk mengganti. Karena ketika Anda menitipkan barang tersebut kepada seorang musafir, berarti Anda ridho bahwasanya barang tersebut dibawa oleh dia. Gitu. Jadi safar atau bepergian ini menjadi sebab wajib untuk mengganti kalau memang Anda menitipkan kepada orang yang bermukim. Tapi kalau memang dititipkannya kepada orang yang lagi dalam keadaan bepergian, maka bepergian ini tidak menjadi alasan untuk sebagai sebab mengganti barang kalau barangnya rusak. Karena ketika Anda memberikan titipan kepada orang yang dalam keadaan bepergian, berarti Anda ridho bahwasanya barang Anda nanti akan dibawa oleh orang tersebut. Terus sebab yang ketiga adalah tarkul isa. Tarkul isa. Jadi ketika seseorang yang dititipi barang itu dalam keadaan sakit keras, sakit yang mana sakit tersebut bisa menyebabkan kematian misalnya, maka orang yang dititipi kalau dalam kondisi seperti ini sakit keras, maka dia wajib untuk membuat wasiat. Wajib untuk wasiat, menulis wasiat bahwasanya dia mempunyai titipan milik fulan. Kalau sekiranya dia meninggalkan wasiat ini, tidak berwasiat kepada anak-anaknya atau kepada ahli warisnya, terus titipan yang dititipkan kepada dia itu rusak, maka dia wajib mengganti. Maka dia wajib mengganti. Jadi kalau Anda mendapatkan titipan dari orang lain, kemudian Anda dalam keadaan sakit keras, yang mana sakit ini kemungkinan meninggalnya itu sangat besar, maka ketika dalam keadaan seperti ini wajib bagi orang tersebut untuk menulis wasiat bahwasanya saya mempunyai titipan berupa sesuatu, misalnya dijelaskan berupa uang atau berupa mobil atau berupa barang miliknya fulan. Sehingga kalau tidak begitu, nanti kalau titipan tersebut diambil oleh ahli warisnya tanpa diketahui, dikira itu barang milik bapaknya, maka dalam keadaan seperti ini Anda yang berdosa. Maka kalau Anda dalam keadaan sakit keras, kalau punya titipan, maka kalau tidak sempat untuk mengembalikan titipan tersebut kepada pemiliknya, maka wajib nulis wasiat bahwasanya barang ini adalah titipan milik fulan, bukan milik saya. Sehingga nanti kalau mati, maka barang tersebut ahli warisnya sudah mengetahui bahwasanya barang itu bukan barang milik bapaknya, tetapi barang orang lain. Dan ketika menulis wasiat itu harus dijelaskan secara jelas. Barang ini, mobil yang ada di gini, yang mereknya gini, tahun segini, milik yang dipakai bapak itu mobilnya fulan, itu titipan saja misalnya. Harus diterangkan secara jelas. Ini kalau memang orang tersebut mempunyai kesempatan untuk nulis wasiat ya. Tapi kalau tidak mempunyai kesempatan untuk wasiat, misalnya dia mempunyai titipan milik temannya, terus dia mati mendadak misalnya, maka dalam keadaan seperti ini berarti dia tidak mukosir, tidak terbilang orang yang mukosir atau orang yang sembrono, karena matinya mati mendadak. Jadi wajibnya wasiat ini kalau memang matinya itu tidak mendadak, ada tanda-tanda seperti sakit keras ya. Tapi kalau sakitnya matinya itu mendadak tabrakan misalnya, atau mati mendadak begitu saja, maka tidaklah terbilang mukosir. Orang tersebut tidak dosa kalau seandainya dia tidak memberitahu bahwasanya dia mempunyai titipan untuk dari orang lain. Nah, seandainya ada orang meninggal misalnya, kemudian barang ya, salah satu dari barang peninggalan orang yang meninggalan tersebut, jika misalnya bapak Anda meninggal, kemudian salah satu barang milik bapak Anda itu ada tulisan barang ini, satu koper misalnya, ada tulisan koper ini titipan dari bapak fulan misalnya, atau Anda membuka diare bapak Anda yang sudah meninggal, di sana ditemukan tulisan apa misalnya, tas yang di sebelah sini di atas lemari ini adalah milik bapak fulan misalnya, apakah wajib bagi ahli waris untuk menyerahkan tas tersebut kepada orang yang ditunjuk oleh tulisan tersebut? Dalam hal ini mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib. Karena apa? Karena bisa saja tulisan tersebut adalah tulisan milik orang lain yang diambil oleh bapak Anda kemudian belum dihapus. Jadi atau bisa saja tulisan di hari tadi itu ditulis setelah sudah lama, jadi titipannya sudah dikembalikan, terus sama bapak Anda belum dicoret tulisannya. Jadi intinya gini, kalau ada seseorang yang meninggal, bapak Anda atau saudara Anda meninggal, terus di salah satu barang peninggalan orang yang meninggal tersebut ada tulisan koper ini dan seisinya milik Zaid misalnya, apakah kita wajib sebagai ahli waris untuk mengembalikan atau untuk memberikan koper tersebut kepada Zaid? Jawabnya tidak wajib. Tidak wajib. Karena apa? Karena ada kemungkinan koper tersebut adalah koper milik orang lain yang ada tulisannya itu, terus dipakai oleh bapak kita atau oleh saudara kita. Atau misalnya ditemukan tulisan di diare milik saudara Anda yang meninggal, saya mempunyai titipan uang sebesar 500 ribu milik fulan. Maka Anda sebagai ahli waris tidak wajib memberikan 500 ribu kepada fulan yang ditulis di diare tersebut. Karena ada kemungkinan 500 ribu tersebut telah dibayar dan dia belum menghapus tulisan yang ada di diare tersebut. Ini adalah masalah yang sangat bagus yang juga kadang-kadang terjadi. Kemudian sebab yang keempat, yang mana sebab ini menjadikan seseorang yang dititipi wajib untuk mengganti titipan yang rusak, adalah jika dia memindah titipan tersebut dari tempat yang aslinya ke tempat yang lain. Kalau antara tempat yang pertama dengan tempat yang kedua itu tempat yang jauh, itu tempat yang jauh, yang mana perjalanan antara tempat yang pertama dan tempat kedua itu terbilang perjalanan yang jauh, maka kalau terjadi kerusakan, maka dia orang yang dititipi wajib untuk mengganti barang tersebut. Barang tersebut. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau orang tersebut orang mukim dan dititipi barang, maka dia tidak boleh membawa barang tersebut pergi bersamanya. Tidak boleh. Atau jaraknya dekat, tetapi untuk proses pemindahan barang tersebut banyak akibatnya atau sulit, atau misalnya dikhawatirkan dirusak di tengah jalan karena barangnya rentan, misalnya pecah belah. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau dipindah meskipun jaraknya itu dekat dan ternyata barangnya pecah, maka wajib untuk mengganti. Wajib untuk mengganti. Kecuali kalau memang pemindahan antara dari tempat pertama dan tempat kedua itu tidak ada akibatnya, dalam artian barangnya tidak pecah, tidak dikhawatirkan barang tersebut akan rusak atau pecah, dan jalannya aman, juga tempat yang kedua ini adalah tempat yang lebih aman, maka kalau seandainya rusak maka tidak mengganti, tidak wajib untuk mengganti. Ini kalau memang pemindahan barang titipan tersebut dari tempat yang ada semula ke tempat yang kedua ini tidak ada darurat atau tidak ada sebab sama sekali. Tapi kalau misalnya ada sebab, misalnya kalau tempat adanya atau tempat penyimpanan titipan tersebut pada waktu itu terjadi, misalnya sering terjadi pencurian atau banyak perampokan, kemudian orang yang dititipi ini karena takut maka dia akan pindah barang tersebut ke tempat yang lain yang lebih aman, maka dalam keadaan seperti ini tidak wajib untuk mengganti jika terjadi kerusakan. Karena tempat yang kedua lebih aman, plus juga untuk menjaga barang tersebut dari kerusakan dan dari dicuri orang. Maka kalau dalam keadaan seperti ini terus rusak barangnya, maka dia tidak wajib untuk mengganti kalau terjadi kerusakan. Jika apa? Jika tempat yang kedua lebih aman dan tempat yang pertama itu tempat yang banyak pencuriannya atau banyak perampokan sehingga tidak aman. Ya. Sebab yang kelima adalah at-taksir fiddaf ilmuhlikat. Orang yang dititipi barang itu sembrono dalam merawat barang tersebut. Sembrono dalam merawat barang tersebut. Misalnya kalau dia dititipi pakaian terbuat dari sutra, maka pakaian dari sutra yang asli ini biasanya wajib untuk dibuka kena angin biar tidak cepat rusak. Kalau yang pakaian tersebut ditaruh di lemari terus sehingga tidak pernah dikeluarkan, maka akan cepat rusak. Misalnya kalau ditutup terus rusak, maka dia mengganti. Yang penting orang yang dititipi barang wajib dia untuk merawat barang tersebut sebaik mungkin. Baik mungkin. Kalau misalnya dia dititipi misalnya misalnya barang dititipi barang yang cepat rusak yang harus kena angin misalnya. Terus barang tersebut disimpan di kotak terus tidak dikeluarkan sampai rusak, maka dia wajib untuk mengganti kerusakan tersebut. Begitu juga sebab yang keenam adalah at-ta'addi bil intifa. Barang yang dititipkan kepada kita tidak boleh kita pakai tanpa seizin orang yang mempunyai barang. Seandainya barang yang dititipkan kepada kita itu kita pakai terus rusak, misalnya orang menitipkan kepada kita baju atau kitab, Terus baju tersebut kita pakai, terus rusak, maka wajib untuk kita ganti kerusakan tersebut. Begitu juga jika ada orang yang menitipkan kepada kita sepeda motor, ya, terus kita pakai sampai rusak, maka kita wajib untuk mengganti kerusakan tersebut. Kalau memang sepeda motor itu setiap pagi perlu untuk dipanasi misalnya, terus tidak kita panasi. Jadi kalau ada orang menitipkan sepeda motor, orang tersebut mengatakan sepeda motor ini butuh untuk dipanasi setiap hari, atau paling enggak 2 hari sekali itu dipanasi, dinyalakan mesinnya, jangan sampai dibiarkan saja nanti rusak. Seandainya kita tidak melakukan anjuran yang dikatakan oleh pemilik sepeda ini terus rusak, maka kita wajib untuk mengganti. Karena ini termasuk dalam kategori yang kelima tadi, yaitu at-taksir fidah fi'il muhlikan. Begitu juga kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, terus sesuatu tersebut kita pakai, terus rusak. Ada orang menitipkan kepada kita mobil, terus mobilnya kita pakai tanpa seizin dia, terus rusak, maka kerusakan ini wajib kita yang menggantinya, wajib untuk kita ganti. Sebab yang ketujuh adalah kalau kita tidak menuruti orang yang mempunyai barang dalam hal perawatan barang tersebut. Jadi atau dalam hal penyimpanan barang tersebut. Kalau terjadi kerusakan, maka kita wajib untuk mengganti. Wajib untuk mengganti. Misalnya kalau ada orang menitipkan kepada kita uang misalnya. Terus dia mengatakan, sudah uang ini taruh di tas kamu, jangan sampai kamu pegang dengan tangan kamu. Kalau misalnya uang tersebut hilang karena keteledoran kita, kita lupa, kita pegang pakai tangan terus kita lupa, enggak tahu jatuh di mana, maka kita wajib untuk mengganti tersebut. Kenapa? Karena orang tadi telah bilang kepada kita, ini uang saya titipkan kepada kamu, taruh di tas kamu. Selagi dia sudah mengatakan taruh di tas kamu biar tidak hilang, terus kita pegang, terus hilang, tidak tahu di mana tempatnya, maka kita wajib untuk mengganti kehilangan tadi, karena kita tidak menuruti anjuran orang yang menitipkan barang tadi. Gitu. Ini seperti beberapa contoh yang disebutkan oleh para fuqaha, jika ada orang yang menitipkan kepada Anda uang dirham, terus mengatakan, uang dirham ini masukkan ke saku kamu dan kunci saku kamu. Kalau memang tidak dikunci atau dipegang saja, atau tidak dimasukkan saku terus hilang, maka dia yang wajib untuk menggantinya. Ya. Ini termasuk sebab yang ketujuh. Dan jika ada orang ya misalnya, jika ada orang menitipkan sesuatu kepada Anda, wah Anda dalam keadaan di pasar misalnya, Anda ketemu teman Anda di pasar. Terus teman Anda itu bilang, saya mau titip ini, saya mau menitipkan kitab ini kepadamu, sekarang saya mau pergi dulu, dan kitab ini taruh di rumah kamu, jangan taruh di toko kamu, saya takut nanti rusak. Maka seyogianya bagi orang yang dititipi ini langsung ke rumah untuk menaruh kitab tersebut di rumah. Kalau seandainya diakhirkan tanpa udur terus sampai rusak, maka dia yang mengganti kerusakan tadi. Karena dia terbilang dalam keadaan seperti ini orang yang mukassir, orang yang sembrono dalam menjaga amanat yang diberikan kepada dia. Atau Anda ketemu teman Anda di pasar atau di tengah jalan. Terus teman tersebut mengatakan, ini misalnya perhiasan ini adalah milik saya titipkan kepada kamu karena saya ingin haji. Dan rumah tidak ada yang menjaga. Maka sekarang kamu bawa ke rumah titipan ini, naruh di tempat yang aman di berangkas. Maka ketika Anda menerima titipan tersebut dari teman Anda, Anda seyogianya langsung pergi ke rumah dan menaruh barang titipan tersebut di berangkas sesuai yang dianjurkan oleh teman Anda tadi. Kalau misalnya Anda jalan-jalan dahulu, misalnya cari-cari barang sampai perhiasan tersebut hilang misalnya, maka Andalah yang mengganti. Karena ketika orang tersebut mengatakan rawat di rumah kamu, seketika itu juga Anda wajib untuk berangkat ke rumah untuk meletakkan perhiasan tadi di tempatnya yang semestinya. Ini adalah kemudian sebab yang ke-8 yang disebutkan oleh para fuqaha adalah at-tadyi'. yaitu menyia-nyiakan barang tersebut, tidak merawatnya dan tidak menjaganya sampai rusak. Maka kalau kita diberi amanat, titipan, terus kita sia-siakan, terus rusak, tidak kita pelihara dengan baik dan kita sia-siakan, tidak kita masukkan ke tempat penyimpanan yang bagus sampai rusak, maka kitalah yang menanggung kerusakan tersebut. Begitu juga sebab yang kesembilan ya, yang disebutkan oleh para fuqaha adalah juhudul wadi'ah, ingkar terhadap titipan yang dititipkan kepada dia. Kalau kita dititipi teman kita sesuatu, terus orang yang punya barang tadi itu minta kepada kita untuk kita kembalikan titipannya, maka langsung wajib bagi atas kita untuk mengembalikan amanat tersebut. Nah, karena mengembalikan amanat atau titipan hukumnya adalah wajib. Tapi kalau seandainya kita ingkar, tidak, kamu tidak menitipkan sesuatu, ingkar, pengen memiliki barang tersebut, terus rusak barang tersebut, maka kitalah yang wajib untuk menanggung kerusakan tadi. Seandainya itu jadi kerusakan. Jadi selagi orang yang dititipi itu ingkar terhadap titipan yang dititipkan kepada dia, terus titipan tersebut rusak, maka dialah yang wajib untuk mengganti kerusakan tadi. Nah, dan seyogyanya juga bagi orang yang dititipi seseorang ya. Kalau Anda dititipi seseorang titipan, terus ditanya ke orang lain, apakah fulan menitipkan sesuatu kepada Anda? Maka yang lebih baik dalam keadaan seperti ini Anda bilang, saya tidak mendapatkan titipan sama sekali. Karena dalam keadaan seperti ini titipan adalah termasuk amanat. Maka Anda jangan sampai memberitahukan orang lain bahwasanya titipan Anda mendapatkan titipan dari fulan. Itu semata-mata untuk menjaga titipan tadi. Karena dikhawatirkan nanti orang yang tanya itu akhirnya akan mencuri titipan yang ada di Anda. Maka kalau ada orang yang dititipi sesuatu yang berharga, kalau ada orang lain tanya kepada Anda apakah Anda mendapatkan titipan dari fulan, maka yang baik adalah Anda mengatakan, saya tidak punya titipan. Dan ini tidak tergolong apa? Tidak tergolong bohong. Karena semata-mata untuk menjaga titipan yang ada di Anda agar benar-benar terjaga dan tidak dicuri orang. Terus di sini Imam Abi Suja mengatakan, wa qaulul mudda maqbulun fi raddiha al-mudi. Perkataan orang yang dititipi bahwasanya dia telah mengembalikan titipan tersebut kepada pemiliknya, ini diterima. Jadi kalau seandainya orang yang dititipi itu mengatakan, saya telah mengembalikan titipan Anda kepada Anda, maka perkataan orang ini bisa diterima dengan sumpahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu." Maka hendaklah orang yang dititipi amanat untuk mengembalikan amanatnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyuruh kita untuk mengembalikan amanat kepada pemiliknya tanpa mewajibkan kita untuk mendatangkan saksi. Maka dari itu, perkataan orang yang dititipi, "Saya telah mengembalikan titipan," ini bisa diterima dengan sumpahnya. Dan tidak wajib untuk mendatangkan saksi. Lain ya, lain jika Anda mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang menjadi wali daripada anak yatim, terus dia mengatakan barang anak yatim tersebut telah saya kembalikan kepada anak yatim tadi, maka perkataan ini tidak bisa diterima kecuali dengan penyaksian dua orang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu alaihim." Jika kamu menyerahkan harta anak yatim yang menjadi wali kamu kepada mereka, maka datangkanlah saksi. Selagi Allah Subhanahu wa taala menuntut dia untuk mendatangkan saksi, maka sekedar ucapan saja, kalau dia mengatakan saya telah mengembalikan barang anak yatim ini kepada dia, tidak bisa diterima kecuali dengan adanya saksi. Lain dengan wadiah, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengembalikan wadiah tanpa meminta kita mendatangkan saksi. Maka perkataan orang yang dititipi, muda yang dititipi, saya telah mengembalikan titipan tersebut, ini bisa diterima dengan sumpahnya, tidak harus harus ada saksi. Tidak harus ada saksi. Terus Imam Abi Suja mengatakan, wa alaihi ayyahfadhaha fi hirri misliha. Nah, termasuk hukum akad wadi'ah ini adalah orang yang dititipi wajib untuk menjaga dan menyimpan barang titipan tersebut di tempat penyimpanan yang pantas. Jadi kalau orang yang dititipi itu menerima titipan, oke, atau setuju menerima titipan yang dititipkan kepada dia, maka wajib bagi dia untuk menyimpan titipan tersebut di tempat yang cocok, yang khirzu misil, tempat yang cocok untuk penyimpanan barang yang dititipkan kepada dia. Karena muktadha daripada akad wadi'ah ini adalah untuk menyimpan titipan tersebut. Untuk menyimpan titipan tersebut. Kalau memang dia dititipi uang, maka dia wajib menyimpan uang tersebut di tempat yang aman. Kalau dia dititipi oleh temannya perhiasan, maka simpanlah perhiasan tersebut di tempat yang aman. Jangan kok dititipi perhiasan, terus perhiasannya ditaruh di laci gitu saja tanpa ada kuncinya, maka tidak boleh. Harus ditempatkan di tempat yang benar-benar bisa menjaga barang tersebut, baik dari kehilangan atau dari kerusakan. Kemudian Imam Abi Suja mengatakan wa idza tuliba biha wa akhara radda ma'al qudrati 'alaiha dhamina. Seperti yang saya katakan tadi, akad wadi'ah adalah akad jaizun baina tarafaini, akad yang mana setiap masing-masing dari orang yang menitipkan dan orang yang dititipi boleh mengembalikan akad atau boleh membatalkan akad tersebut kapan saja. Jika orang pemilik barang yang menitipkan ini ingin mengambil barang titipannya yang diserahkan kepada Anda, maka Anda secepatnya harus mengembalikan barang tersebut. Tidak boleh Anda tunda-tunda lagi. Kalau pemilik barang meminta Anda untuk mengembalikan barangnya yang dititipkan kepada Anda, maka Anda secepatnya mengembalikan barang tersebut, memberikan barang tersebut kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu semua untuk memberikan amanat-amanat atau titipan-titipan kepada pemiliknya. Kalau Anda sebagai orang yang dititipi itu mengakhirkan penyerahan titipan kepada pemiliknya sampai rusak, maka Anda adalah orang yang menanggungnya. Menanggung. Ini jika mana pentakhiran tersebut tidak ada uzur. Selagi Anda tidak ada uzur, cepat kembalikan. Tapi kalau ada udur misalnya Anda ditelepon oleh pemilik barang. Misalnya, saya minta kembali titipan yang saya titipkan kepada Anda. Ditelepon pada waktu malam, misalnya. Anda mengatakan, nanti dulu, sekarang waktunya malam, saya lagi istirahat. Insya Allah besok saya kembalikan. Nah, kalau memang pengakhiran penyerahan titipan tersebut itu karena sebab, misalnya karena malam, misalnya. Atau misalnya, ketika dia ditanya tersebut, misalnya dia dalam keadaan sholat, misalnya mau sholat dulu, ya saya kembalikan, tapi saya mau sholat dua rakaat dulu, atau saya kembalikan, saya mau sholat duhur terlebih dahulu, maka boleh untuk diakhirkan. Kalau diakhirkan karena sebab terus rusak, maka dia tidak menanggung, karena kerusakan tersebut terjadi karena ada udurnya, maka tidak apa-apa. Nah, ini adalah. Terus di sini ada masalah yang disebutkan oleh Imam Al-Khisni dalam Kifayatul Akhar. Misalnya kalau rumah yang Anda tempati yang ada titipannya orang itu terbakar rumahnya. Kemudian Anda cepat-cepat mengambil barang Anda yang ada di rumah tersebut untuk diselamatkan. Akhirnya barang titipan tersebut ketinggalan. Maksudnya tidak sempat dia memindahkan semua barang. Sebagian barang dia terbakar, begitu juga titipan yang dititipkan oleh teman Anda terbakar juga. Maka dalam keadaan seperti ini Anda tidak wajib untuk menanggung kerusakan atau mengganti titipan tersebut. Jadi kalau misalnya Anda punya rumah, Anda dititipi oleh seseorang titipan, Anda letakkan di rumah Anda, terus rumah Anda kebakaran, maka Anda berusaha secepatnya untuk mengambil untuk menyelamatkan barang-barang Anda. Tapi tidak sempat menyelamatkan titipan tersebut sampai titipan tersebut ludes dimakan api. Maka dalam keadaan seperti ini Anda tidak wajib untuk menanggung kerusakan atau atas barang titipan tersebut, tidak wajib. Tidak wajib. Begitu juga seandainya rumah tersebut tidak ada barang sama sekali, yang ada cuma barang titipan saja. Anda punya gudang, gudang tersebut tempat penitipan barang. Barang Anda tidak ada sama sekali. kemudian terbakar, maka Anda cepat-cepat tergesa-gesa untuk memindahkan barang yang ada di gudang tersebut. Tapi tidak sempat, sebagian barang titipan terbakar, maka dalam keadaan seperti ini Anda tidak wajib untuk menanggung kerusakan atau mengganti kerusakan yang terjadi, karena Anda tidak terbilang orang yang mukosir dalam hal ini. Kecuali kalau Anda mukosir ya, sembrono dalam perawatan atau dalam penanggulangan listrik misalnya, maka kalau terbilang sembrono maka wajib untuk menanggungnya. Sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, di sini ada pertanyaan yang bunyinya, apakah jasa penitipan bayi di tempat pembelanjaan itu diperbolehkan? Ini kalau saya belum tahu ya, bentuknya penitipan bayi itu di mana. Cuma yang saya pahami mungkin di sana ada penitipan untuk anak kecil ya. Kemudian misalnya saya punya anak kecil terus mau berbelanja, di situ ada penitipan anak kecil, daripada saya capek-capek bawa bayi, maka saya titipkan di tempat tersebut. Ya, terus nanti bayar. Maka ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Dan apa? Ini tergolong dalam akad apa? Akad apa namanya? Akad jualah atau akad istijar. Maka boleh diperbolehkan, tidak apa-apa akad seperti ini. Jadi kalau Anda mempunyai bayi, terus dititipkan kepada tempat penitipan tersebut untuk dijaga, agar Anda tidak repot membawa bayi Anda ketika berbelanja, kemudian Anda membayar dalam keadaan seperti ini, boleh akad tersebut, akad yang diperbolehkan. Akad yang diperbolehkan. Nah, yang penting di sana ada amanah, ada orang yang menjaga bayi tersebut adalah orang yang benar-benar amanah, bisa merawat dan bisa memelihara bayi yang dititipkan kepada dia. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang kita kaji dalam kesempatan kita pada malam hari ini, dan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah baru, yaitu masalah mengenai al-faraid, masalah mengenai warisan dan masalah mengenai wasiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan memberikan umur panjang kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita kajian yang penuh berkah, yang kita bisa amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana ilman mubarakan wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.